Selamat malam Monata Mania Indonesia. Sehat kan sehat, kabar sehat. Alhamdulillah. Tepuk-tepuknya dulu dong buat Monata. Nyanyi bareng ya. Tolong dibantu. Bapakku kawin lagi. Semua ibuku seorang diri. Jadilah aku begini. Mata gelapku bernyanyi. Loncat tapi dah beca. Hei. Monata Mania Indonesia. Monata Mania Indramayu. Hei. Bapakku kawin lagi. Semua ibuku. Mata gelapku bernyanyi. Di mana uang, di mana lapar, di mana nasi, aku mencari kehidupan. Pembalas, hey! Mabuk ganja dan minuman. Itu pelarianku. Banyak warna tinta di tubuhku. Aku tersesat jalan. Jadilah aku anak jalanan. Jadilah aku cibiran orang di untuk dipertahankan kasih sayangnya yang diabaikan, kasih sayangnya yang dirugikan. Di sini aku tetap bernyanyi, di sini aku tetap berdiri di Monata. Oh, oke. Kepala. Jadi dah coy. Asik. Apa aja belut rek, aja belut. Kausu. Pemalang. Uye. Uye. Mantap. Monata Pemalang. Itu pelarianku. Banyak warna tinta di tubuhku. Aku tersesat jalan. Jadilah aku anak jalanan. Jadilah aku cibiran orang di terminal. Pemalang cari. Sayangnya yang dilupakan. Di sini aku tetap berdiri. Di sini aku tetap bernyanyi di Monata. Hey! luar biasa, Pemalang luar biasa.